Di balik sosoknya yang religius dan kerap berdakwah hingga keluar kota, siapa sangka Alwi Yoshida Assegaf atau Alwi Assegaf, pemeran Yusuf dalam sinetron Cahaya Hati yang baru terpilih menjadi artis cilik tersilet 2017, ternyata memiliki garis keturunan langsung dengan baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nama Assegaf yang disandang Alwi bisa ditelusuri jika Alwi memang merupakan keturunan Nabi akhirul zaman itu. Bahkan lewat penelusuran tim silat Kerabita Alawiyah, organisasi yang khusus menjaga kemurnian silsilah Nabi, diketahui jika Mahdar Assegaf, ayahanda Alwi, telah mendaftarkan Alwi menjadi salah satu keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Benarkah ditelisik lewat urutannya, Alwi Assegaf merupakan keturunan ke-40 dari Nabi Muhammad SAW? Alwi bin Mahdhar bin Mukhtar bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far Assegaf. Aku sampai apa sampai situ doang. Tapi nanti yang lainnya masih banyak lagi, ada berapa? Karena Alwi keturunan yang ke-40 nih. Ada di apa? Dia ada di Robito. Nah, Alwi yang ke-40. Alhamdulillah, kebetulan ayahnya itu Habib Mukhtar itu sudah mendaftar di Maktab Daimi, sudah pernah membuat buku dan sudah mencantumkan nama anaknya Alwi. Dan silsilah tersebut dia adalah Alwi bin Mukhtar bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ali bin Agil Assegaf bin Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar As-Sakran ibn Abdurrahman As-Segaf ibn Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Mugaddam ibn Ali ibn Muhammad Sahib Marbat ibn Ali Khala Qasam ibn Alwi ibn Muhammad ibn Alwi bin Ubaidillah ibn Ahmad Al-Muhajir ibn Isa Al-Rumi ibn Muhammad Al-Naqib ibn Ali Al-Uraydi ibn Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أو ابن فاطمة الزهراء بنتي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau melihat urutannya, dia adalah urutan yang ke-40 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi Muhammad dari Fatimah yang menurunkan. Yang lain tidak menurunkan. Jadi Fatimah Zahra merupakan anak Nabi Muhammad yang menurunkan, yang dia mempunyai anak yang bernama Husain, ya, dan juga bernama Hasan. Adapun Alwi ini dari turunan dari Sayyidina Husain. Assegaf itu adalah satu nasab yang memang bergaris keturunan Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Fatimah, Ali, Hasan dan Husain terus ke bawah. Jadi kalau dicari nasabnya, dia akan ketemu. Terlahir sebagai keturunan ke-40 dalam garis silsilah Nabi Muhammad SAW, nama Assegaf sendiri berasal dari Abdurrahman Assegaf, keturunan ke-17 Nabi Muhammad yang terkenal cerdas dan pintar hingga mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali dalam sehari. Maka tak heran di usianya yang baru 11 tahun, Alwi juga mulai memperlihatkan kepandaiannya berdakwah dan mengaji. Inikah yang membuat Alwi benar-benar menjaga nama baiknya sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan menjaga tingkah laku dan tutur katanya yang baik dan lemah lembut. Dia turunan atau cucu dari Habib Abdurrahman Assegaf yang ke-17. Dan ini memang dari turunan Assegaf ini termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Dan juga seperti nama kakeknya itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf itu yang disebut dengan Al-Mugaddam Al-Thani, yang sangat terkenal dengan ahli ibadahnya. Bahkan disebutkan bahwa kakeknya itu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf menghatamkan Al-Quran 8 kali dalam satu hari. Alhamdulillah, tapi sebagai ini juga itu harus tanggung jawab. Itu yang penting. Akhlak semuanya harus sawinin seperti Rasulullah SAW, ya, seperti kakeknya, seperti datu-datunya Alwi gitu ya. Jadi Alwi senang, ternyata banyak banget nih datu-datu Alwi gitu kan. Alhamdulillah, Alwi ingin seperti mereka semua. Oh, kalau itu saya tidak bicara soal itu ya. Semuanya kan Allah yang udah menentukan. Jadi setiap manusia itu kita nggak boleh bangga, oh ini karena turunan, karena apa. Memangku nama besar Assegaf yang adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, Alwi Assegaf memang memiliki kemampuan yang tidak seperti anak seusianya. Tak hanya pintar mengaji, Alwi yang masih berusia 11 tahun sudah rajin berdakwah kemana-mana termasuk keluar kota. Tapi benarkah di mata para pemain sinetron Cahaya Hati, Alwi sendiri memiliki aura lain yang terpancar di wajahnya? Lalu benarkah Alwi ingin mengikuti jejak para kakek moyangnya menjadi ulama besar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kalau kita hafal Al-Quran, insya Allah kan kita bisa memberi mahkota kepada bapak dan ibu kita. Nah, kalau misalnya Awi dapat 30 juz, insya Allah Awi juga mendapatkan pahala ya kan, alhamdulillah. Kalau aku bilang udah kelihatan, Yusuf tuh gak cuma ganteng, tapi auranya tuh beda gitu. Kenapa ya gitu? Tutur katanya, etikanya, attitude-nya semuanya bener gitu loh. Enggak apa namanya? Enggak seperti seumuran anak seumuran dia gitu ya. Mungkin semua orang kalau ngelihat dia memang sesuatu ya. Kayaknya jarang anak seusia dia sudah seperti itu. Mungkin banyak juga sih ya yang hafal Quran atau mungkin yang lain-lainnya ya. Tapi mungkin berbeda dengan Alwi karena mungkin insya Allah kalau saya lihat sih di keseharian syuting ya, karena kebetulan Alwi syuting sinetron dan kegiatannya sama seperti anak-anak pada umumnya ya, tapi dia tetap menjaga keimanannya dan istiqomah insya Allah. Beneran Alwi memang kita didik Alwi insya Allah dia mencontohkan akhlak yang baik, kita mencontohkan seperti Rasulullah SAW dan datu-datu kita ya. Sebisanya aja ya, sesuai kemampuan Alwi insya Allah. Kalau misalnya ini kan memang benar-benar patut dijaga begitu kan, karena untuk masa depan kita juga bersama sampai turun-menurun ya, insya Allah nanti Alwi bisa melakukan yang terbaik insya Allah gitu. Merupakan keturunan ke-40 dari Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Husain yang merupakan putra dari Fatimah. Seperti apa hari-hari Alwi Assegaf yang menjelma menjadi artis? Seperti apa sosok Alwi ketika berada di sekolah, mulai dari mengikuti pelajaran hingga jajan dan bermain? Dan bagaimana pula penampilan Jennifer, Debbie dan Aziza yang tampil cantik di ajang Silat Awards 2017? Tak hanya pintar mengaji dan berdakwah, Alwi Assegaf yang ternyata masih merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW adalah sosok anak kecil pada umumnya. Seperti apa keseharian Alwi saat di sekolah hingga di lokasi syuting? Lalu seperti apa kisah Jennifer dan kawan-kawan yang tampil cantik saat menghadiri perhelatan Silat Awards 2017?